Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada henti dan putus-putusnya kita mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masyra ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur yang panjang hingga saat ini, dan kita alhamdulillah diberi kemudahan, diberi hidayah dan taufik untuk kita pergunakan menambah amal ibadah kita. Kita tunaikan salat secara berjamaah alhamdulillah, dan kita sambung alhamdulillah dengan pengajian, dengan ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sarana bertambahnya nilai ibadah kita, amal saleh kita, dan bertambahnya kekuatan iman dan rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala menyatakan innama yahsyallaha min ibadihi ulama. Yang memiliki rasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya Allah tidak lain adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin ilmu tentang agamanya mendalam, sudah menjadi buahnya untuk dia semakin takut kepada Allah. Namun kalau ilmunya itu semakin dangkal, maka semakin sedikit pula rasa takutnya kepada Allah. Yang dimaksudkan adalah ilmu yang benar, yang dipahami dengan paham yang benar dan membuahkan rasa khasyah takutnya kepada Allah, karena mendalami dan memahami ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan materi pembahasan kita, masih membahas tentang macam-macam kesyirikan, anwa'u syirki, macam-macam kesyirikan yang dibagi menjadi dua, syirkul akbar wa syirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Dan kita telah sampai kepada pembagian syirik kecil, di mana syirik kecil itu masih dibagi dua. Syirik kecil masih dibagi dua, yaitu syirkul dahir wa syirkul khafi, syirik yang nampak jelas, dan yang kedua syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, tersamar. Ya. Pertemuan sebelumnya syirkul khafi sudah? Belum, Abu Drahman. Sudah? Dalam. Naam. Kita sedikit mengulang tentang pembahasan syirkul khafi, syirik kecil yang macam yang kedua, yakni yang tersamar. Tersamar, tersembunyi, kenapa? Karena adalah tempatnya fil iradat wan niat. Tempatnya syirik itu adalah pada keinginan dan niat. Kalau syirkul dohir atau syirkul jali, syirik kecil yang jelas, yang nampak, itu pada ucapan lisan atau perbuatan anggota badan. Sedangkan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, tidak nampak karena tersamar, tempatnya adalah fil iradati wan niat, pada keinginan dan niat seseorang. Maka contohnya adalah seperti riya' sum'ah. Riya' sum'ah. Orang mengerjakan satu perbuatan yang nampaknya perbuatan kebaikan, namun niatnya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itulah yang disebut riya'. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yura min nadari rajulin ilaih. Seseorang berdiri menunaikan salat, kemudian dia memperbagus salatnya. Kenapa? Karena dilihat adanya orang yang memandang dia waktu sholat itu. Jadi dia perbagus sholatnya karena dilihat oleh orang. Ya. Bukan memperbagus sholatnya, menambah khusyuknya karena Allah. Tetapi memperbagusnya karena dilihat orang. Ya maaf. Ini contohnya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah taala sebutkan fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun alladzinahum yuraun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang dari salatnya mereka lalai. Yang kedua, alladzinahum yuraun, orang-orang yang mereka itu riya. Sholatnya untuk mencari pujian. Sholatnya untuk mencari penilaian. Sholatnya untuk pencitraan. Supaya dinilai bagus. Mendapatkan ancungan jempol. Mendapatkan pujian oleh manusia. Tendensinya adalah manusia. Bukan tendensi karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah sehingga dia perbagus salatnya. Ini satu contoh. Kata beliau selanjutnya, aw yatasaddaqa li ajli ayyum daha wa yusna alaih. Contoh yang lain adalah orang bersedekah infak, namun tujuannya untuk dipuji. Nah, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Dinampakkan nih buktinya, kuitansinya, ya, saya infak. Atau diperdengarkan, mungkin infaknya sudah sebulan yang lalu atau bahkan setahun yang lalu, diungkit-ungkit untuk dia mendapatkan pujian. Itu masjid kalau enggak saya kasih sokongan, enggak kasih bantuan oleh saya, enggak jadi-jadi itu masjid. Saya sokong sekian M. Misalnya. Saya sokong sekian juta. Apa? Untuk dapat pujian. Sanjungan. Nah. Yang demikian ini samar. Karena orang enggak tahu dia nyebut-nyebut itu. Apakah ini apa tujuannya nyebut? Hatinya itu. Nah itulah tersamar. Karena ada pada niat dan keinginan dia, kenapa dia sebut-sebut, kenapa dia nampakkan. Kalau disebut atau dinampakkan amalan itu untuk dia semakin bersyukur dan ada tujuan yang baik, misalnya supaya orang yang melihat atau orang yang mendengar itu juga terdorong, ya, terdorong ikut beramal soleh, ikut bersedekah, memberikan dorongan, memberikan semangat orang lain supaya juga terdorong semangat berinfak, beramal, Maka yang demikian tidak mengapa. Semakin dia menambah rasa syukurnya, maka dia sampaikan, alhamdulillah, saya bulan yang lalu dapat rezeki dari Allah, dan saya dibuka hati saya untuk bisa menambah tabungan akhirat saya. Saya infak untuk masjid itu. Nah, dia sebutkan kepada temannya untuk ingatkan temannya, kamu kan juga dapat rezeki sekarang ini, ayolah. Nah, makanya demikian tidak mengapa, jemaah. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Rabbmu fahaddis, sampaikan, tidak mengapa. Nikmatnya Allah disampaikan. Diberi kesempatan untuk bisa bersedekah, berinfak, nikmat. Termasuk nikmat disampaikan tidak mengapa, tetapi hati-hati. Apa yang perlu dihati-hati? Apa yang di dalam hatinya? Jangan sampai tujuannya, niatnya, keinginannya dia menyampaikan itu karena tujuan ingin mendapatkan pujian, sanjungan, penilaian dari manusia. Karena kalau itu keinginannya dan tujuannya, masuk pada perbuatan riya, dan itu syirik kecil. Dan syirik kecil itu adalah bahayanya menghapuskan nilai amalan. Nah, bisa-bisa infak sedekahnya tidak mendapatkan pahala, jemaah. Nah, tidak dapat pahala, bahkan terancam azab. Na'udzubillah. Orang sholat ketika sholatnya riya itu justru disebut dalam Al-Quran fawailul, celaka. Karena berarti saat itu orang itu tidak ikhlas kepada Allah. Berarti niatnya menyekutukan Allah. Mestinya amalan itu niatnya untuk Allah. Kok dia niatkan untuk selain Allah? Itulah nilai kesirikan yang terkandung pada riya, jemaah. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan kalau amal soleh itu supaya diterima sebagai amal soleh, syaratnya jangan menyekutukan Allah di dalam amal soleh tersebut, dalam ibadah tersebut. وَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُسْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ, siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaknya dia beramal amalan yang soleh. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Allah di dalam dia beribadah kepada Allah itu, jangan dia sekutukan dengan sesuatu pun. Jangan dia arahkan niatnya kepada selain Allah. Niatkan untuk Allah. Kata beliau selanjutnya, ayat talafadu bidikri wa yuhassina sautau bitilawah li ajli ayasma'ahun nas fayusnu alaihi wa yamdahu. Dia melafadkan zikir atau memperbagus bacaan Al-Qur'annya, tujuannya supaya didengar oleh orang lain sehingga orang lain pun memuji dia. Wah, bagusnya qiraahnya, tilawahnya. Nah, tujuannya untuk cari pujian. Tujuannya untuk cari dunia, jemaah. Memperbagus qiraah, ya, belajar tilawah Al-Qur'an, tartil Al-Qur'an. Tujuannya apa? Supaya juara MTQ. Nah, ya. Tujuannya untuk juara, bisa ikut lomba MTQ, juara dapat namanya terkenal, ya, dapat piala, dapat hadiah, dapat uang dan sebagainya. niatnya adalah sebatas dunia, niatnya untuk mendapatkan pujian dan penilaian manusia, yang demikian termasuk adalah amalan riya. Ini jemaah kaum muslimin. Seorang imam ngimamin sholat, disunahkan afdol yang utama adalah perbagus suara. Itu adalah termasuk siarnya Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak melantunkan dengan bagus bacaan Al-Quran. Silahkan. Seorang imam membaca bacaan Al-Qurannya dengan suara yang bagus, silahkan. Bagus. Tapi perhatikan niat. Jangan sampai keliru niat. Niatnya supaya makmumnya memuji dia. Wah, supaya dikenal ini imam bagus. Cari penilaian di sisi manusia. Bukan karena ingin mengamalkan tuntunan Rasulullah, memperbagus bacaan Al-Quran, memperindah Al-Quran, tapi ingin dapat pujian dan sanjungan penilaian manusia. Ini termasuk apa? Riya, termasuk syirik kecil. Bisa menghapuskan pahala jemaah kaum muslimin, bahkan bisa menjadi sebab mendapatkan dosa. Maka kata beliau, wa riya idza khalatul amal abtalahu, dan riya ini kalau ada mencampuri sebuah amalan, maka riya itu menyebabkan batalnya amalan. Amalan itu sia-sia, tidak ada nilai dan pahalanya di sisi Allah. Dalilnya adalah dalam surah Al-Kahfi tadi, ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shaliha wa la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang pengin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan shaliha, hendaknya dia beramal amalan saleh, wa la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Janganlah dia menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini dalam tafsir beliau. Beliau menyatakan, ay la yura'i bi amalihi bal ya'maluhu khalisan li wajhillahi ta'ala. Jangan sekali-kali dia riak di dalam amalannya, namun hendaknya dia beramal semata-mata ikhlas untuk mengharap mendapatkan wajah Allah, bertemu dengan Allah. Di mana itu? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Bayyinah Allah taala menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha. Lanjutannya apa? Mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ya, agar beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mereka mengikhlaskan, ikhlas karena Allah di dalam menjalankan agama ini. Seorang mubalig ngasih ceramah pengajian semisal ini atau khutbah, ya, dia perbagus khutbahnya, perbagus ceramahnya, ya, supaya apa? Dikenal ini mubalig luar biasa bagusnya, supaya dapat gelar mubalig sejuta umat, kalau perlu semiliat umat. Niatnya apa? Untuk cari amplop, ya. Misalnya, ini niatnya bukan karena Allah. Yang demikian ini niat karena ingin mendapatkan pujian manusia, atau niatnya target dunia. Ini juga termasuk amalan riya jemaah kaum muslimin. Ya, amalan riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan mana hadis ini sahih, Rasulullah SAW menyatakan, ahwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku paling takutkan dari hal-hal yang takutkan menimpa kalian, ya, ada hal-hal yang Rasulullah SAW takutkan menimpa umat. Di antaranya yang paling beliau takutkan adalah syirkul asghar, syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mas syirkul asghar? Ada yang pertama bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Maka dijawab oleh Rasulullah, ar-riya. Riya. Memperlihatkan, mempertontonkan, menampakkan amalan di hadapan manusia untuk mendapatkan pujian. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, dia sholat, perbagus sholatnya karena sedang dilihat oleh manusia. Makanya itu biasanya amalannya orang-orang munafik. Mereka kalau sholat memang supaya dilihat oleh orang, dapatkan pujian. Makanya sholat yang berat bagi orang munafik itu diantaranya sholat isya dan sholat subuh. Zaman itu gelap, jemaah. Belum ada penerangan listrik yang terang benderang semisal zaman sekarang. Isya gelap-gelap. Ya, lentera aja. Subuh gelap-gelap. Orang munafik malas. Sholat gelap-gelap gak dilihat orang. Kenapa? Mereka yuraun. Mereka itu riya. Sholatnya itu riya. Pencitraan. Untuk memperbagus, mengangkat martabat dirinya, nilai bagus dirinya, bukan di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Makanya kalau amalan-amalan gak nampak di hadapan manusia, malas, gak mau ngerjain. Tapi kalau amalan itu nampak oleh manusia, semangat. Semangat cari pujian. Kata beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan, wa minhu al-amal li ajri tam'id dunyawi. Termasuk juga beramal tujuannya untuk mendapatkan dunia. Mendapatkan dunia, cari duit, cari keuntungan dunia. Bukan semata-mata ikhlas karena Allah mengharapkan pahala di sisi Allah kelak. Namun dia tujuannya dunia. Misalnya, kaman yahujju au yu'addinu au ya'ummun nas li ajlil mal. Contohnya orang yang haji atau orang yang azan, orang yang jadi imam, tujuannya untuk dapat duit. Nah, jadi muadzin supaya terima gaji. Jadi imam supaya dapat upah. Haji supaya bisa untung dunianya. Ada pedagang, dia punya anggapan, ya, orang kalau belum haji dagangannya enggak laris. Kalau haji laris. Dia haji supaya dagangannya laris. Giliran setelah haji, dagangannya enggak juga laris. Dia nyesel, aduh rugi saya haji. Sama saja ternyata. Setelah haji juga enggak laris. Nah, nampak hajinya, niatnya cari pelarisan. Nilainya cari dunia. Jamaah kaum muslimin. Ini adalah termasuk bagian hukumnya sama dengan riya. Au yata'allamul ilma syar'i au yujahidu li ajril mal, atau belajar ilmu syar'i atau bahkan berjihad untuk dapat harta. Jihad niatnya untuk cari harta rampasan perang saja, bukan fisabilillah. Nah, tapi untuk cari harta supaya dapat ghanimah rampasan perang. Cari ilmu supaya dapat gelar. Kalau sudah dapat gelar, nanti gampang untuk cari kerjaan jadi pegawai. Ya, cari ilmu supaya dikenal sebagai orang alim. Berdakwah supaya terkenal sebagai mubalig. Ini tujuannya dunia-dunia. Kalau sudah jadi mubalig terkenal, punya harga. Nah, amplopnya semakin tebal. Ini berarti dia dakwahnya bukan lillah dakwahnya, tapi lil mal, lil fulus, lil amplop. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu juga hadis Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Celaka hamba-hambanya dinar, uang emas. Celaka penghamba emas. Ta'isa abdul dinar, dirham. Celaka hambanya mata uang perak. Jadi maksudnya apa? Dia beramal-amalan untuk cari duit. Tujuannya adalah duit, bukan tujuannya takarub mendekatkan diri kepada Allah untuk dapat pahala di sisi Allah, tapi tujuannya duit. Naam jemaah. Kan ada dalilnya Pak Ustaz. Apa dalilnya? Dalilnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar bagi dia dan memberi rezeki dari kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka ini dalil yang benar dalilnya tapi tidak tepat penempatannya. Ya. Itu jelas wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah. Namanya takwa kepada Allah, dia itu beramal semata-mata karena Allah. Menjalankan perintah karena Allah, meninggalkan larangan juga karena Allah, itu takwa. Nah, kalau kemudian Allah janjikan nanti diberi jalan keluar dan diberi rezeki, dia pun mintanya kepada Allah, ya Allah, semoga ini amalan engkau jadikan sebab, ya, menambah ketakwaanku, menambah apa yang telah engkau janjikan, berupa diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tujuannya karena Allah. Dia ingin mendapatkan keutamaan pahala dari sisi Allah, bukan ingin mendapatkan uang. Nah, apalagi Allah menyatakan dari arah yang tidak disangka-sangka, ya terserah Allah dari arah mana. Yang jelas dia niat karena Allah. Nanti Allah yang ngasih rezeki. Ini niatnya untuk Allah berarti. Kalau orang ini riaknya, ya, ingin tujuan dapat harta. Dia khutbah, dia ngisi pengajian, cari amplop. Kalau enggak dikasih amplop, cemberut. Walaupun enggak dinampain. Ah, rugi saya tadi. Ya, saya sudah siapkan materi bagus-bagus. Saya sampaikan dengan cara bagus, ya, sampai suara saya serak-serak, badan keringatan, amplopnya cuma satu lembar warna merah, rugi saya, misalnya. Nah, ya, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hambanya, mat-mas. Celaka hamba-hamba mata uang perak. Jadi hambanya harta. Ta'isa Abdul Khamisah wa Ta'isa Abdul Khamilah, celaka hamba-hambanya kain bludru, kain yang bagus halus. Kain yang tercampur ada sutra. Naam. In u'tiyari radhiya, kalau diberi dia senang. Wa illam yu'ta sakhita, kalau diberi dia marah, murka. Nyesal tadi kalau enggak dapat. Nah ini jemaah. Saya rugi jadi imam di Masjid Al-Fat ini. Masa ya tiap hari jadi imam, ya amplopnya enggak lancar. Masa amplopnya cuman isinya ya enggak sepadan. Misalnya. Lah ini cari dunia. Jemaah. Al-Imam As-Saukani rahimahullah, begitu juga Al-Imam Ibnu Qudamah menyatakan kalau seorang muadzin atau imam, ya dia menjadi muadzin atau imam, ya kemudian diberi upah, diberi gaji, kalau ada ya tidak semata-mata karena azannya atau imamnya, mungkin ada pekerjaan yang lain, bersihkan masjid, ya kan, jaga sound system, misalnya jemaah. Dia digaji, maka tidak mengapa. Dia niatkan jangan karena adzannya atau imamnya. Tapi dia niatkan silakan. Karena diberi tanggung jawab yang lainnya. Jaga masjid, jaga kebersihannya. Nah, kadang ngepel masjid, ngurus airnya, ngurus sonnya, ngurus penerangannya. Tidak mengapa. Ya, ini ya. Makanya kadang nanti itu kan sering itu ada iklannya kan, dibuka lowongan jadi muadzin atau bahkan imam di sebuah masjid, gajinya sekian JT, ya kan, wah besar juga ini gajinya, wah latihanlah dia adzan, Allahu Akbar Allah, latihan adzan supaya apa, target dapat JT tadi, jutaan tadi. Nah, ini berarti salah niat. Dalam hadis Utsman, Ats-Tsaqafi rahimahullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman Ats-Tsaqafi dari Bani Tsaqif, anta imamuhum waqtadi bi'at afihim wa tahid muaddinan la ya'khudu ala adhanihi ajra, kata Rasulullah kepada Utsman Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, aku tunjuk kamu sebagai imam kaummu, kaum Bani Tsaqif, kamu jadi imam mereka. Dan ambillah ketentuan untuk kamu mengimami mereka dengan terhadap orang yang paling lemah. Jadi makmum itu perhatikan kalau makmumnya ada yang tua-tua, anak-anak, ya, yang tidak kuat-kuat, ya jangan panjang-panjang sholatnya. Sesuaikan kondisi makmum. Ukurannya adalah yang paling lemah, kata Rasulullah. Supaya orang itu tidak keberatan menjalankan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat, watakhid muadzinan la ya'khudu ala adhanihi ajra. Tunjuklah seorang muadzin di mana muadzin itu tidak mengambil dengan adzannya itu upah. Nah, ya, cari muadzin yang memang tidak cari upah. Itu jamaah, ya ini tuntunannya, karena itu adalah amalan ibadah, tidak semestinya diniatkan semata-mata dunia, hanya dunia harus diniatkan lah lillah, syiar agamanya Allah. Nah ternyata kalau dia ditunjuk tetap, dia tidak niatkan untuk cari ya duit, bahkan dia punya pekerjaan yang lain, ya. Namun kok dikasih upah, maka tidak mengapa diterima. Ya. Yang penting bukan menjadi tujuan dan targetnya. Kalau dia ada kerjaan yang lain, misalnya tadi ngurus penerangannya, ngurus airnya, ngurus kebersihan, dia niatkan untuk dia cari upah atau gaji itu karena pekerjaan-pekerjaan itu tadi. Pekerjaan ngurus airnya, kebersihannya, dan sebagainya. Jangan adannya atau jangan imamnya. Ini yang difatwakan oleh para ulama. Karena kalau amal ibadah diniatkan dunia, maka itu hukumnya sama dengan riya, yakni syirik kecil tadi, jamaah kaum muslimin. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan di dalam kitab Jawabul Kafi, kata beliau, wa amma syirku fil iradati wa niyat fadhalikal bahrul ladhi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun syirik yang terjadi pada keinginan dan niat, ya, itu tak ubahnya seperti lautan yang tidak bertepi, luas. Jemaah, permasalahannya adalah luas, tidak ada henti-hentinya, karena tempatnya di hati, di mana umumnya manusia itu senang mendapatkan pujian, ya kan? Nah, di mana umumnya manusia itu cinta dunia, cinta harta, sehingga sangat rawan amalannya itu untuk tendensi dapat pujian atau tendensinya untuk dapat harta tadi. Sehingga tidak cukup seseorang ketika beramal dia sudah ikhlas, kemudian gak waspada. Harus tetap waspada. Belum selesai. Ikhlasnya itu belum selesai. Karena ikhlas itu tidak hanya ketika beramal. Setelah beramal pun harus dijaga. Hajinya sudah tahun kemarin, tapi sekarang diungkit-ungkit karena bangga diri untuk dapat pujian. Lagi caleg ini, ya kan? Lagi musim kampanye. Wah, harus itu dicantumkan. Kemarin-kemarin ikhlas, gak usah dikasih nama saya ada hanya di depan. Apa sih? Wong itu juga ibadah. Sama halnya sholat, puasa. Kalau dikasih mestinya H, haji, S, sholat, P, puasa. Iya kan? Nah, Z, zakat. Banyak gelarnya nanti. Gak usah. Rasulullah haji juga gak dipanggil Haji Muhammad. Abu Bakar haji juga enggak dipanggil Haji Abu Bakar. Umar radhiyallahu anhu haji juga enggak dipanggil Haji Umar. Wah, ikhlas. Giliran datang kampanye, musim kampanye, harus kasih H. Nah, haji. Ya, jemaah. Kenapa? Wah, kalau enggak dikasih H, ya, kurang ngangkat martabatnya. Ya kan, kurang pencitraannya. Masa ya mau ditunjuk kok enggak ada hanya kasih ha. Kalau enggak dikasih cemberut. Ganti spanduknya. Masa enggak ada hanya. Padahal hajinya sudah setahun yang lalu. Subhanallah, jemaah. Ya, amalannya diungkit-ungkit, tujuannya dunia. Tujuannya pencitraan. Ini termasuk. Belum selesai, makanya niat, menjaga niat itu enggak mudah, enggak gampang. Kata Sufyan rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, ma'alatu syai'an asadda min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat, lebih sulit dibandingkan mengobati niatku. Tadi ikhlas, sekarang digoda untuk riak, ya, untuk sum'ah, ujub, bangga diri. Ini jemaah, ya, ketika jadi imam misalnya, contoh, ikhlas awalnya. Ya. Di tengah-tengah jadi imam, dia kelihatannya makmumnya banyak. Waduh, ya. Makmumnya banyak. Perbagus suaranya, bacaannya untuk dapat pujian. Riya saat itu. Makanya kata Al-Imam Nukoyim, niat dan irodat, keinginan dan niat itu la sahilalahu. Seperti lautan yang tidak bertepi. Ya, enggak selesai-selesai. Makanya jemaah harus betul-betul jaga ini niat. Para ulama saking pentingnya niat, dalam kitab mayoritas kitab, pembahasan niat itu adalah bab pertama. Bab pertama dalam kitab-kitab para ulama. Membawakan hadisnya Rasul, innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung pada niat. Ini jamaah, hati-hati. Apalagi amalan-amalan yang perlu modal, haji, umroh, kurban, dan nampak amalannya itu. Nampak di hadapan mata. Berbeda dengan puasa. Puasa itu kan gak nampak. Ini puasa atau orang gak tahu. Makanya kadang kita ya ngasih minum ke orang, oh ternyata orangnya puasa. Karena gak kelihatan amalan puasa itu. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis, taraka ta'amahu wa syarabahu li ajli. Dia meninggalkan makan dan minum karena aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Umumnya kalau orang puasa itu cenderung ikhlas. Kenapa? Karena amalannya enggak nampak. Kecuali kalau sudah disebut-sebut. Karena enggak kelihatan, kecuali kalau diberita-beritain. Ya. Nah, berbeda dengan amalan-amalan yang nampak, apalagi haji. Ya. Apalagi kalau sebelum haji 7 hari sebelumnya sudah bikin acara. Setelah haji bikin acara. Nah. Ya. Ini sangat rawan untuk apa? Unsur kebanggaan. Ujub, bangga diri. Riya. Apalagi setelah haji cerita, kalau enggak cerita ya enggak puas. Cerita supaya apa? Dapat pujian. Wah, hebat hajinya. Hati-hati menjaga amalan jemaah. Para ulama ussalaf menyatakan berat menjaga niat ini. Berat. Al-Imam Nukoyim mengatakan, al-bahrul ladzi la sahilalahu. Seperti lautan yang tidak bertepi. Terus. Wa qalla man yanju minhu. Sedikit orang yang selamat dari riya ini. Dari menyimpangnya niat ini. Faman arada bi amali ghaira wajhillah wa nawa syai'an ghaira taqarrub ilaihi wa talabil jazaa' minhu faqad asraka fi niyatihi wa iradatihi. Siapa saja dengan amalannya itu menginginkan selain wajah Allah, dia meniatkan sesuatu bukan dalam rangka bertakarrub kepada Allah, dia meniatkan untuk mendapatkan upah atau balasan dari sisi manusia, faqad asraka fi niyatihi wa iradatihi. Sungguh dia telah syirik dalam masalah niat dan keinginan serta tujuannya. Wal ikhlasu ayyukhlisa lillahi fi af'alihi wa qawlihi wa iradatihi wa niyatihi. Maka namanya ikhlas itu adalah murni dia niatkan untuk Allah, baik dalam perbuatannya, ucapannya, niat dan keinginannya. Itulah ikhlas jemaah. Sehingga namanya ikhlas itu lahir maupun batinnya. Lahirnya amalan soleh, amalan ibadah, batinnya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini kalau tidak kuat iman dan keyakinannya, berat. Kenapa? Karena pahala Allah itu janjinya masih nanti di akhirat. Walaupun di dunia sudah dikasih, utamanya di akhirat. Iya. Makanya kalau tidak imannya kuat, yakin akan janjinya Allah, ya berat. Orang mau sholat, ngapain sih sholat? Ya, dapat apa sih sholat? Karena enggak dapat duit. Dan gitu, jemaah. Enggak dapat balasan langsung yang nampak. Kalau sholat itu dapat duit, al-fat ini enggak cukup setiap sholat 5 waktu. Ya, diumumkan siapa yang sholat 5.000 aja. Nah, itu mungkin 1 jam sebelum adzan sudah full masjid. Jemaah. 5 kali 5.000 kan lumayan, 25.000. Itu kalau diumumkan. Tapi karena janjinya itu nanti di akhirat dapat surga. Nah, kalau orang tidak kuat keyakinannya, percayanya kepada Allah, disitulah berat. Jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekokohan iman, yakin kita kepada Allah, dan semoga Allah taala memberikan keikhlasan kepada kita. Kita jaga niat salat kita, amal ibadah kita, mengharap ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, jemaah kaum muslimin. Dan itu pun di dunia Allah sudah kasih, ya. Cuman tadi yarzukhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki oleh Allah disebabkan ketakwaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu pun juga orang kalau enggak yakin, ya itu tadi, untuk bertakwa, untuk beramal ketaatan enggak ada selera, enggak ada keinginan, karena enggak kontan. Karena manusia itu sukanya yang kontan. Ada jelas angkanya kan gitu, ada jelas hasilnya. Bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kalian sukanya yang kontan-kontan. Kan gitu. Ya. Ada kerjaan, ada upah, kontan. Nah, semangat. Tapi kalau sholat, apa hasilnya? Enggak ada kontannya. Nah, wa tadarunal akhirah. Kalian suka meninggalkan akhirat. Karena sukanya dunia yang kontan, yang langsung bisa dinikmati. Ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita sampaikan pada pengajian kita malam hari ini. Jadi pembahasan kita, syirik ada 2, syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil juga ada 2, yang nampak jelas, ucapan perbuatan. Dan yang kedua adalah yang tersembunyi karena kaitannya dengan niat dan keinginannya hati. Nah, ini semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.